diperbukan setiap hari dan malam atas kaum muslimin dari kalangan pria dan wanita yang terpenuhi syarat-syarat wajib sholat. Nanti kita akan pelajari apa saja syarat-syarat wajib sholat. Ya, ada syarat-syarat wajib sholat, ada syarat-syarat sahnya sholat. Jadi sholat lima waktu setiap hari dan malam diwajibkan atas kaum muslimin dari kalangan pria dan wanita yang terpenuhi padanya syarat-syarat wajib sholat. Dalilnya adalah Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijma'. Al-Quran, An-Nisa ayat 103. Asyahid dari ayat, Inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Inna salat, sesungguhnya salat, kanat alal mu'minin, adalah kanat alal mu'minina kitaban mawquta, adalah ibadah wajib. Kitaban yakni wajiban. Ya, kitaban maksudnya wajib. Wajib. Mawquta yang telah ditentukan waktunya. Alal mu'minin, atas kaum mu'minin. Ibn Abbas, dalil dari sunnah adalah hadis siapa? Ibn Abbas radhiyallahu anhu muttafaq alaih. Ibn Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu ke negeri Yaman. Dan bersabda kepadanya, mengatakan kepada Mu'adz bin Jabal, innaka satati qauman ahla kitab, innaka satati qauman ahla kitab, sesungguhnya engkau akan mendatangi kaum dari kalangan ahli kitab. Fa idza ji'tahum, jika engkau mendatangi mereka, kata Nabi Rasulullah, jika engkau mendatangi mereka, fad'uhum, pertama kali hendaklah engkau mengajak mereka, ayyashadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Agar mereka bersyahadat bahwasanya tidak ada Tuhan, sesembahan yang benar selain Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bahwasanya Muhammad adalah Rasul Allah, utusan Allah. Ini yang pertama diserukan, kata Nabi kepada Mu'adz, fad'uhum ila ayyashadu an la ilaha illallah wa Muhammadar Rasulullah. Kemudian setelah itu kata Nabi, fa inhum ata'u laka bidzalik, jika mereka menaatimu dengan perkara itu, mereka mau bersyahadat, dua kalimat syahadat, ini yang menjadi syahid dalil. Fa akhbirhum anna Allah qad farada 'alaihim 5 shalawatin fi kulli yawmi wa lailah. Anna Allah qad farada 'alaihim 5 shalawatin fi kulli yawmin wa lailah. Al hadis. hadisnya masih panjang, tapi kita potong sampai di sini karena mahallus syahid, bagian yang menjadi syahid yang kita inginkan sudah sampai. فأخبرهم. Maka beritakan kepada mereka jika mereka menaatimu dalam perkara itu, perkara masalah, فأخبرهم. Maka kabarkan kepada mereka أن الله sesungguhnya Allah qad farada alaihim telah memfardukan atas mereka khamsa salawatin fi kulli yaumin wa laylah lima salat ya salat lima waktu setiap hari dan malamnya. Al-hadith sampai akhir hadith. Setelahnya adalah tentang zakat. Nah, sampai akhir hadith. Yang ketiga ijma'. Ulama ijma' sepakat. Dan singkatan ijma'nya tergolong ijma' qat'i. Nah, ijma' itu kalau dikatakan ijma' qat'i, artinya ijma itu dipastikan, tidak diragukan. Bahkan masuk dalam kategori yang diistilahkan oleh ulama ijma qat'i ma'lumun fid din bid darurah. Ijma'un qat'i معلوم في الدين أسواء معلوم من الدين في الضرورة إجماع قطعي معلوم min ad-din ma'lumun min ad-din bid-darurah. Bid-darurah ijma'un qat'iyyun ma'lumun fid din atau min ad-din bid darurah. Ijma' yang pasti. Dan termasuk perkara yang telah diketahui. Ijma' qat'i artinya ijma' yang pasti. Jadi ijma'nya ini bukan praduga ya. Bukan diprediksi bahwa ghalabatul dhan kemungkinan besar diduga kuat. Ya ulama ijma' tentang wajibnya salat fardu lima waktu. Bukan, ini ijma'nya dipastikan. Yakin. Nah, tidak ada perselisihan sama sekali. Dan ma'lumun fid din bid-darurah atau ma'lumun min ad-din bid-darurah termasuk perkara yang telah diketahui secara jamak, secara darurat dari agama ini. Jadi semua orang tahu, asalkan hidup di tengah-tengah kaum muslimin pasti tahu ada salat lima waktu yang wajib. di sana sini azan, masjid-masjid, orang semua pada sholat. Nah, tayyib. Berikutnya, sholat lima waktu termasuk rukun Islam kedua dari lima rukun Islam. Rukun Islam kedua dari lima rukun Islam. Dan rukun terkuat setelah dua kalimat syahadat. Rukun terkuat setelah dua kalimat syahadat. Sebagaimana pada hadis Ibnu Umar muttafaq alaih. Siapa yang belum hafal hadis Ibnu Umar? Bunyal Islamu ala khamsin. Nah, atau satu orang bacakan hadisnya. Ini dalilnya. Coba Muhammad bacakan dulu hadisnya. Bunyal Islamu ala khamsin. Jazakallah khair. Nah, itu dalilnya. Bunyal Islam ala khamsin, Islam dibangun di atas lima dasar. Syahadat an la ilaha illallah wa Muhammadur Rasulullah, dua kalimat syahadat. Wa iqamis shalah, ini syahid yang kedua, menegakkan, mendirikan salat. Ini yani salat lima waktu. Mendirikan salat yang dimaksud salat lima waktu setiap hari dan malam. Kita izzakah, kita akan belajar nanti khusus kitab zakat. Al-Hajj, kitab Hajj khusus, sama Ramadan, kitab Saum, Siam, puasa khusus. Baik. Kapan awal diwajibkannya sholat? Kapan awal diwajibkannya sholat? Sholat awal diwajibkan di Makkah sebelum hijrah. Ya. Yaitu pada peristiwa pada malam terjadinya peristiwa Isra Mi'raj. Sebenarnya kalian sudah pelajari dalam al-usulus salasa. Ya. Hanya saja sebagaimana dikabarkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, pada mulanya ya, salat itu difardukan dengan berapa jumlah rakaatnya? Masing-masing hanya dua rakaat. Rak'atain, rak'atain. Kemudian setelah Nabi hijrah ke Madinah disempurnakan menjadi 4 rakaat, ya, menjadi rubaiyah untuk zuhur, asar, isya. Kemudian sholat subuhnya tetap 2 rakaat, kemudian maghribnya, ya, menjadi 3 rakaat karena kedudukannya witrun nahar. Nah, witirnya siang jadi 3 rakaat. Baik. Nah, berdasarkan keterangan yang kita pelajari, barang siapa mengingkari kewajiban sholat lima waktu, dia mengingkari, dia mengatakan sholat lima waktu tidak wajib, dia mengatakan sholat lima waktu cuma wajib sekali seumur hidup dan semisalnya, dan subhanallah, anak ketika di masa kecil ingat pernah mendengar ini, ada orang yang mengatakan yang penting sudah sholat lima waktu sekali seumur hidup, bukan tiap hari sholat, yang penting sekali seumur hidup sudah sholat lima waktu sudah cukup, di daerah pantau sini. Nah, ya, barang siapa mengingkari kewajiban sholat lima waktu, hukumnya apa? Hukumnya butuh dirincikan. Hah? Dengarkan rinciannya dari Ibnu Qudamah. Dengarkan rinciannya dari Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni. Apabila ia tidak tahu hukum sholat lima waktu, apabila ia tidak tahu hukum sholat lima waktu, yakni tergolong jahil, tidak tahu hukum. Tidak tahu hukum tentang wajibnya sholat muslimun. Dan dia termasuk dalam kategori orang yang memang tidak tahu hukum. Ya, kalau dikategorikan orang itu memang ya dia termasuk tidak tahu hukum. Seperti halnya orang yang baru saja masuk Islam. Dicontohkan Ibnu Qudamah, seperti halnya orang yang baru saja masuk Islam. Baru saja masuk Islam, baru kemarin. Baru 2 hari yang lalu, 3 hari yang lalu, 4 hari yang lalu. Baru saja masuk Islam. Ya. Belum tahu apa-apa memang. Atau contoh kedua kata Ibnu Qudamah, atau orang yang tumbuh berkembang sejak lahir atau kecil di daerah terpencil. Orang yang tumbuh berkembang sejak lahir atau kecil di daerah terpencil. Dan yang seperti ini ada ya. Iya kan? Nah, kita biasa mendengar ini. Di sana jauh, nun jauh di sana, di balik gunung, entah di mana. Tidak mengenal agama sama sekali bahkan. Nah, dan tidak ada dai yang bisa sampai ke sana, belum sampai dainya ke sana. Dan tidak tahu apa-apa. Ya, orang yang tumbuh berkembang sejak lahir atau kecil dari terpencil, maka kata Ibnu Qudamah, jika orang itu kategorinya seperti itu, maka dia diajari dulu, diajari, didudukkan, diajari, ya, tentang kewajiban sholat 5 waktu, sampaikan dalil-dalil kepada dia, diterangkan, ya. Jadi, maka dia diajari tentang kewajiban sholat 5 waktu. Dan tidak langsung difonis kafir, kata Ibnu Qudamah. Tidak langsung difonis kafir. Karena dia beruzur. Dia punya uzur. Ya, ma'zur bijahli. Dia diberi uzur karena kebodohannya. Ini yang pertama. Yang kedua kata Ibnu Qudamah. Ini yang berikutnya. Apabila ia tidak termasuk dalam kategori orang yang tidak tahu hukum, dia tidak termasuk dalam kategori orang yang tidak tahu hukum. Seperti halnya muslim yang hidup dan tumbuh berkembang sehari-harinya di tengah-tengah kaum muslimin, baik di perkotaan, ya di perkotaan dan di pedesaan. Hidup, kesehariannya hidup, tumbuh berkembang sejak kecil, tumbuh sampai jadi dewasa, sampai balik, di tengah-tengah kaum muslimin, di perkotaan dan pedesaan. Berarti kan kategorinya, tidak mungkin dia tidak tahu hukum kalau begini ya. Tidak mungkin tidak tahu, tidak mungkin dia tidak mendengar, kan begitu. Nah, maka, kata Ibnu Qudamah, ia tidak diberi uzur. Ia tidak diberi uzur dan tidak diterima darinya klaim, tidak diterima darinya klaim bahwa dia tidak tahu hukum. Ia tetap difonis kafir. Sebenarnya, ia tetap difonis kafir. Sebab, kata Ibnu Qudamah, sebab dalil-dalil mengenai wajibnya sholat 5 waktu sangat jelas dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Dalil-dalil mengenai wajibnya sholat 5 waktu sangat jelas dalam Al-Quran. Baik, kalian sudah dengar tadi. Di antara dalilnya dalam Al-Quran, inna sholata kana sa'lan mu'minah kitabam mawquta. Dari As-Sunnah, فإنهم أطاعوا لك بذلك فادعوهم إلى فادعوهم إلى ماذا فادعوهم إلى فأخبرهم أن الله فأخبر الله قد فرض عليهم خمس صلوات كل يوم وليلة حديث ابن عمر. نعم itu dalil yang jelas. Baik. Sementara kaum muslimin terus menerus mengerjakannya. Orang-orang di sekelilingnya, di sekitarnya kaum muslimin, di perkotaan dan pedesaan, mereka terus-menerus siang malam mengerjakannya. Di masjid-masjid pada azan, orang-orang berbondong-bondong sholat. Laki-laki, perempuan. Ya. Sehingga tidak mungkin tersembunyi hukumnya bagi orang semisal ini keadaannya. Tumbuh sejak kecil sampai dewasa balik di tengah-tengah kaum muslimin. Tidak mungkin. Jadi dia tidak bisa diberi udzur. Jadi, kata Ibnu Qudamah, tidaklah ia mengingkarinya kecuali dikarenakan ia memang mendustakan Allah sehingga dia mendustakan dalil Al-Qur'an tentang wajib salat lima waktu, mendustakan Rasulullah, jadi dia mendustakan hadis yang datang dari Nabi yang mewajibkan salat lima waktu, dan mendustakan ijma' ummat, kesepakatan ummat. Ia, kata Ibnu Qudamah, ia menjadi murtad dari Islam. Dan hukumnya seperti hukum orang-orang murtad lainnya. Dalam hal diminta bertobat. Dan dihukum mati jika enggan. Dihukum mati jika dia tidak mau bertobat. Itu hukum orang murtad ya. Bedakan hukum kafir asli dengan murtad. Kalau kafir asli, ya dia didakwahi tapi dia dibiarkan dengan agamanya. Namun jika ada momen, ada kesempatan, ya dia didakwahi. Dan seharusnya begitu. Kita berdakwah kepada orang kafir setiap ada kesempatan, fursah. Ya. Yani kita ajak masuk Islam tentunya. Nah, dia tidak mau masuk Islam, tidak mau mengucapkan dua kalimat syahadat, ya buat apa diajar sholat? Karena kita akan pelajari nanti syarat-syarat wajib sholat adalah muslim. Jadi kalau orang kafir tidak mau mengucapkan dua kalimat syahadat, ya tidak diajak sholat, karena sholat pun tidak sah, percuma. Dan dibiarkan kalau kafir asli, dibiarkan. Beda dengan murtad. Sudah bersyahadat, dua kalimat syahadat berarti sah masuk Islam. Kemudian dia sudah tahu wajibnya sholat lima waktu. Dia termasuk kategori orang yang tahu hukum. Kemudian dia mengingkari. Berarti dia murtad. Murtad hukumnya kata Nabi SAW. Man baddala dinahu faqtuluh. Hadis Ibn Abbas dalam Sahih Bukhari, man baddala dinahu faqtuluh, barang siapa mengganti agamanya murtad keluar dari Islam, faqtuluh, bunuh dia. Tapi bukan maksudnya kita ini diantara kita berlomba-lomba membunuh orang murtad. Jadi ramai urusannya itu siapa? Tugasnya siapa? Waliul Amr, penguasa. Nah, namun pada zaman ini di banyak negeri Islam, termasuk di negeri kita, hukum ini tidak praktekkan. Di sana sini orang-orang murtad berkeliaran, aman-aman saja. Nah, ya, tinggal kita, kalau kita tahu dia murtad, kita wajib menegakkan al-wala' wal-bara' pada dia. Namun bukan membunuhnya, kan itu tugasnya Waliul Amr. Sayyid. Jadi orang murtad hukumnya tidak bisa dibiarkan. Kenapa? Murtad itu menghinakan Islam. Murtad dia sudah mengenal Islam, sudah memeluk Islam, kemudian dia tinggal Islam, itu berarti dia hinakan Islam. Tidak boleh dibiarkan hidup di muka bumi. Jika dia tidak mau kembali ke Islam, harus ditiadakan dari muka bumi. Yu'dam. Man baddala dinahu faqtuluhu, kata Nabi. Dia ajak bertobat dulu, dia tidak mau dibunuh. Nah, kata Ibnu Qudamah, saya tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat dalam masalah ini. Bahwa dia difonis murtad, hukumnya seperti hukum orang-orang yang murtad. Dalam hal diminta bertobat dan dihukum mati jika enggan bertobat. Nah, jelas ya, ini pembahasan orang yang mengingkari wajibnya sholat lima waktu. Kesimpulan dari pelajaran kita secara singkat apa? Orang yang mengingkari wajibnya sholat lima waktu ada dua golongan. Golongan pertama kategorinya jahil, baru masuk Islam atau tinggal di daerah terpencil, jauh dari jangkauan dakwah Islam. Ya, tidak sampai dakwah Islam ke sana. Ya, memang tidak pernah mendengar sama sekali tentang sholat lima waktu. Ma'adzur bijahli. Maka apa yang dilakukan terhadapnya? Ditegakkan dalil, didudukkan, diberi penjelasan. Ya, sampai benar-benar paham. Setelah dia paham, kemudian dia mengingkari, berarti masuk ke kategori yang kedua. Golongan yang kedua, kategorinya apa? Tahu hukum. Ya. Sejak kecil, hidup tumbuh sampai balik sampai dewasa di tengah-tengah muslimin di kota dan di pedesaan, melihat orang semua sholat, mendengar azan, orang berbondong-bondong, lagi-lagi perempuan dewasa anak kecil ke masjid. Nah, ceramah-ceramah juga tentang sholat lima waktu. Nah, sekian lamanya dia di tengah-tengah muslim, tidak mungkin tidak tahu. Maka ketika dia mengingkari, berarti dia mendustakan Allah, Al-Quran, mendustakan Rasul, hadith, sunnah, hadith yang menjelaskan tentang sholat lima waktu, dan mendustakan ijma' ulama. Maka dia difonis apa? Kafirnya itu kafir murtad. Nah, sudah terangkan dari kafir ada dua. Ada kafir asli. Kafir asli memang tidak pernah memeluk Islam. Itu dibiarkan. Sudah terangkan tadi. Nah, ya, orang kafir asli tidak diajak sholat, jangan ajak sholat. Nah, orang kafir diajak sholat, jangan diajak sholat. Bukan diajak sholat, diajak mengucapkan dua kalimat syahadat. Nanti akan diterangkan ini pada pembahasan syarat wajibnya sholat. Baik. Yang kedua kafir murtad. Nah ini sudah murtad Islam, sudah mengucapkan dua kalimat syahadat, muslim tapi mengingkari wajibnya sholat, mengingkari rukun Islam yang kedua, murtad. Nah, penguasa wajib menegakkan hukum atasnya. Sayyid, dia diminta bertobat atau jika tidak, dilenyapkan dari muka bumi. Mimbab al-muhafadah al-ad-din. Nah, masuk dalam bab menjaga agama ini. Menjaga kemuliaan agama ini. Sayyid, al-muhafadah ala syaraf al-Islam, menjaga kemuliaan Islam. Kalau orang murtad dibiarkan, Islam terhina. Maka kemuliaan Islam harus dijaga, maka hukumnya begitu tadi. Penguasa harus melenyapkannya jika tidak mau kembali kepada Islam. Baik. Pembahasan berikutnya akan kita pelajari nanti, tapi waktu tidak mendukung sekarang. Pertemuan berikutnya, dan ini yang paling banyak ditemukan di sekitar kita, dekat atau jauh, yaitu orang-orang yang meyakini sholat lima waktu wajib, tapi malah sholat. Tidak pernah muncul di masjid. Ada juga yang kadang-kadang sholat Jumat, tapi ada juga yang tidak muncul sama sekali. Nah, apa ini banyak. Malah sholat. Bagaimana hukumnya? Ini diperselisihkan oleh ahlul ilm, perselisihan yang sangat sengit di antara ahlul ilm. Insyaallah kita akan bahas nanti pada pertemuan berikutnya. Barakallahu fikum. Nah, tafadhalu. Nanti malam insyaallah pelajaran sirah. Nah, mudah-mudahan anak sehat, anak kuat. Jazakumullah khairan, subhanallah.